إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pembahasan bab mengenai keterasingan Islam dan juga keutamaan al-ghuraba, orang-orang yang terasing, kita telah memasuki pembahasan mengenai hadis al-ghuraba, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Di mana hadis tersebut dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala dengan berbagai macam riwayatnya. Di antara riwayat tersebut ada yang sahih dan di antara riwayat tersebut ada yang dhaif. Adapun yang sahih dari yang disebutkan oleh al-muallif adalah yang disebutkan beliau pertama kali, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-imam muslim dari Abu Hurairah. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam muncul dalam keadaan asing kemudian akan kembali sebagaimana permulaannya, yaitu menjadi asing lagi, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Kemudian juga riwayat yang sahih yang disebutkan setelahnya, yaitu riwayat yang ketiga, di mana pada riwayat tersebut ada penyebutan mengenai sifat para ghuraba, orang-orang yang asing tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yang mereka dalam keadaan baik, dalam keadaan soleh ketika manusia telah rusak. Demikian pula riwayat yang keempat, فَطُوبَ يَوْمَئِذٍ لِلْغُرَبَىٰ إِذَا فَسَدَ النَّاسِ, maka keberuntunganlah pada hari itu bagi orang-orang yang terasing ketika manusia telah rusak. Ya. Adapun riwayat yang kedua dan kelima, ya, adalah riwayat yang dhaif, di mana pada riwayat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa itu orang-orang yang asing, para ghuraba, dikatakan atau beliau atau disebutkan dalam hadis tersebut an-nuzza'u min al-qabail, orang-orang yang tercabut dari kabilah-kabilahnya, ya, itu berada dalam keadaan jauh, ya, dari kabilahnya. Adapun riwayat yang kelima, فَطُوبَ لِلْغُرَبَىٰ أَلَّذِينَ يُسْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّةِ. Ini juga riwayat yang dhaif, ya, disebutkan padanya, maka keberuntunganlah pada bagi orang-orang yang asing yaitu orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak manusia dari sunnahku. Ya. Maka ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dibawakan 5 riwayat mengenai hadis ini yang sebetulnya saling melengkapi satu sama lain, namun yang 3 sahih dan yang 2 dhaif. Kita bacakan syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Qala hadha khabarun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'nahu, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maknanya adalah at-tahdhiru min ad-dhalal, peringatan dari kesesatan. Jadi bentuknya adalah bentuk pemberitaan, kabar berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun maknanya sebetulnya tahdhir, ya, memberikan peringatan, bukan sekedar berita yang kosong dari makna larangan atau perintah. Di sini ada tahdhir, peringatan, ya, pemberian peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala bentuk kesesatan. Qala wal hasu 'ala at-tamassuki bil Islam, dan juga maknanya adalah hasungan untuk bertamasuk, berpegang teguh dengan Islam. Terkandung pula dalam kabar berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Walau kana ahluhu qalilin, walaupun orang yang berpegang teguh dengan Islam tersebut sedikit, ya, tetap harus berpegang teguh dengannya, karena ya, merekalah yang akan mendapatkan tuba, ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan apa itu makna dari tuba. Qala hafizahullah wa qawluhu, dan sabda beliau, fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang terasing, mereka akan mendapatkan tuba. Qala hadha talghibun fi an yakuna al muslimu ma'al ghuraba'i fi akhir zaman. Dan atau di sini dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada dorongan bagi seorang muslim untuk bersama dengan orang-orang yang terasing, bersama dengan para ghuraba pada akhir zaman. Wala yuzahiduhu fil islami qillatu ahlihi, dan jangan sampai dia merasa zuhud tidak membutuhkan untuk berpegang teguh dengan Islam dikarenakan sedikitnya orang yang berpegang teguh dengan Islam tersebut. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba lil ghuraba, maknanya apa? Maknanya adalah supaya kaum muslimin bersabar untuk tetap bersama dengan orang-orang yang asing, walaupun itu adalah sesuatu yang berat. Jangan sampai merasa atau karena keterasingan tersebut dia meninggalkan orang-orang yang betul-betul ingin untuk melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya. Ya, tetap dia harus bersabar bersama mereka, karena bersama mereka ada keberuntungan. Ada yaitu dijanjikan ke atau dijadikan tuba oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tuba? Disebutkan setelahnya. Wa tuba, dan yang dimaksud dengan tuba, qila hiya syajaratun fil jannah. Dalam satu pendapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah suatu pohon di surga. Ini tuba dalam pendapat yang pertama. Wa qila hiya al-jannatu nafsuha yuqalu laha tuba. Dan dikatakan pula bahwa tuba adalah surga itu sendiri, disebut sebagai tuba. Ya. Berarti apa artinya? Orang yang terasing tersebut akan mendapatkan al-jannah. Ya. Demikian pula makna yang pertama tadi, syajaratun fil jannah, pohon di surga. Ya. Dia mendapatkan pohon di surga berarti apa? Berarti dia juga masuk ke dalam surga. Ya. Qala wa qila hiya kalimatun tayyibatun Dan dikatakan dalam pendapat yang ketiga bahwasanya tuba adalah suatu perkataan yang baik, ya. Suatu perkataan yang baik yang mengandung yaitu pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para ghuraba. Qala minhu qawluhu ta'ala, dan di antaranya ya adalah firman Allah taala yang juga menggunakan kalimat atau menggunakan kata tuba. Dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-29, tuba lahum wa husnu ma'ab, ya. Tuba bagi mereka, ya. Dan tempat kembali yang baik bagi mereka, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Nah, jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dijadikan tuba, ya. Dijanjikan keberuntungan berupa bisa jadi syajaratun fil jannah, pohon di surga, ataupun surga itu sendiri, ataupun sebagai bentuk pujian dengan perkataan yang baik. Ya. Qala wa rawahu Ahmadu. Ini perkataan al-muallif dinukilkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan, wa rawahu Ahmadu min hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan di dalam riwayat ini terdapat lafaz qila manil ghuraba, ditanyakan siapa itu orang-orang yang asing. Qala an-nuzza'u min al-qabail. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang tercabut, orang-orang yang jauh dari kabilah-kabilahnya. Ya. Walaupun riwayat ini dhaif, namun bukan berarti orang yang disifati dengan apa yang disebutkan dalam hadis ya, tidak memiliki keutamaan. Tentu saja mereka memiliki keutamaan. Apa itu an-nuzza' min al-qabail? Kita akan sebutkan penjelasannya. Qala an-nuzza' jam'u nazi' wa nazi'. An-nuzza' itu adalah bentuk jamak dari nazi' dan nazi'. Ada dua kata, nazi' dengan zai yang dipanjangkan. Demikian pula nazi' nun yang dipanjangkan. Maknanya sama, namun nazi' dan nazi' ini adalah bentuk tunggal. Kemudian bentuk jamaknya apa? An-nuzza', orang-orang yang tercabut. Apa maksudnya? Wa huwal ghaib alladhi nuzi'a an ahlihi wa 'ashiratihi. Yaitu orang yang terasing yang dicabut dari keluarganya, ya, dan juga kerabatnya. Orang yang jauh dari kerabatnya, ya, di tempat yang bukan tanah kelahirannya, ya, bukan kampung halamannya, di tempat yang jauh. Mengapa mereka di tempat yang jauh? Disebutkan setelahnya. Qala ay alladhina yakhrujuna 'anil awtan liqamati sunanid din. Yaitu mereka yang keluar dari negeri-negeri mereka, ya, dari kampung halaman mereka untuk menegakkan sunnah-sunnah agama, ya. Ingin melakukan, melaksanakan, mengamalkan agama mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Gimana? Mereka tidak mungkin untuk melaksanakan agama mereka dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah kerabat mereka di kampung halaman mereka sendiri, sehingga mereka harus keluar, mengasingkan diri, ya, untuk bisa menegakkan dan mengamalkan agama mereka dengan sebaik-baiknya. Ya. Qala wal qalilu minan nas man yahjuru watanahu wa 'ashiratahu min ajli i'la'i kalimatil haqq. Ya. Dan sedikit dari kalangan manusia yang telah meninggalkan negerinya dan juga kerabatnya, keluarganya, untuk meninggikan kalimat kebenaran, ya, ingin melaksanakan agama dengan sebenar-benarnya. Sedikit orang yang seperti ini di kalangan manusia, dan tentu saja, ya, pengorbanan mereka ketika mereka keluar dari kampung halaman mereka, meninggalkan orang-orang yang mereka cintai, yaitu keluarga-keluarga mereka, ya. Bahkan mungkin bapak, ibu, serta saudara-saudara mereka sendiri, ya. Namun mereka ingin atau mereka keluar dari kampung halamannya, meninggalkan keluarganya demi menegakkan agama, ya, dengan sebaik-baiknya. Maka ini adalah tentu saja pengorbanan mereka akan dinilai dengan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min ajli nashri dinillahi al-haq. Dan juga sedikit dari manusia yang keluar dari negeri mereka, kampung halaman mereka, meninggalkan keluarga mereka untuk menyebarkan agama Allah yang benar. Wa huwa al-Islam, yaitu agama Islam. Fi arja'il mahmurah, di segala penjuru, ya. Jadi walaupun riwayat ini dhaif, namun kita tidak memungkiri orang yang seperti ini sangat besar keutamaannya, ya. Kita ingat kisah Ashabul Kahfi, ya, yang keluar dari kampung halaman mereka dalam keadaan mereka sebetulnya adalah, ya, orang-orang yang berada, orang-orang yang memiliki harta, ya, namun tetap mereka tinggalkan, ya, kenyamanan hidup di negeri mereka untuk menegakkan agama mereka, menjalankan agama mereka dengan sebaik-baiknya. Di mana kaum mereka adalah kaum yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tentu saja ini adalah suatu keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan agama dengan sebenar-benarnya. Qala wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, yaitu riwayat yang kelima atau riwayat yang ketiga, alladzina yusluhuna ima fasada an-nas, yaitu orang-orang yang baik, saleh, ketika manusia sudah rusak. Qala Syekh Shalal Fauzan, yakni ja'a fil wasfihim thalathatu awsaf, yaitu datang dalam atau datang mengenai sifat mereka, para ghuraba, ada tiga sifat yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, ya. Yang pertama, an-nuzza'u minal qabail, orang-orang yang tercabut dari kabilah-kabilah mereka. Ya'ni al-afadil ladhina yahjuruna awtanahum fi sabil iqamati sunaniddin, yaitu orang-orang yang meninggalkan negeri-negeri mereka untuk menegakkan sunnah-sunnah agama. Qala wa hadha dalilun ala anna al-islam fi akhir zaman sayasiru ghariban, ini adalah dalil bahwa Islam pada akhir zaman akan menjadi asing, sampai-sampai orang yang ingin menegakkan Islam tidak bisa tinggal di tengah-tengah keluarga dan kampungnya sendiri, ya. Karena dia akan merasa terasing di situ, ya. Karena dia berbeda dengan manusia dan juga manusia menyikapinya, sehingga harus keluar, ya, untuk mencari ketenangan guna menegakkan sunnah-sunnah agamanya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam menjadi terasing pada akhir zaman. Qala al-wasfu tsani, sifat yang kedua, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yaitu orang-orang yang baik dalam keadaan saleh ketika manusia telah rusak. Qala yasluhuna ay yasbiruna 'ala ad-din, maksud dari yasluhun, mereka dalam keadaan baik, yaitu mereka bersabar di atas agama, bersabar untuk menjalankan agama. Wala yanzuruna li fasadin nas, dan mereka tidak melihat kepada jeleknya keadaan manusia, yaitu mereka tidak menoleh sama sekali kepada keadaan mereka, tidak tertarik sama sekali dengan kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah manusia dan sudah tersebar di tengah-tengah mereka. Wala yaqulun, dan mereka juga tidak mengatakan, nahnu mislun nas, kami ini seperti manusia sajalah. Itu tidak usah neko-neko, tidak usah berlebihan, tidak usah aneh-aneh. ya. Kami sama sajalah dengan manusia, ya, menyamakan diri kami dengan mereka. Apa yang mereka lakukan, kami lakukan. Mereka ke kanan, kami ke kanan. Mereka ke kiri, kami ke kiri. Mereka begini, kami begini. Mereka begitu, kami begitu, ya. Sudah sama saja dengan manusia, ya. Mereka tidak berkata seperti itu. La nasbahu bainan nasi munfaridin, ya. Mereka juga tidak berkata, kami, atau jangan sampai kami di tengah-tengah manusia seperti orang-orang yang bersendirian. Ada di tengah-tengah manusia tapi kesepian, karena tidak sesuai dengan manusia-manusia di sekitarnya. Nutabi'un nas, kami mengikuti manusia sajalah. Nutabi'ul mujtama, kami mengikuti masyarakat saja. Nutabi'ul balad, kami mengikuti penduduk negeri ini saja, ya. Tidak keluar dari kebiasaan mereka, tidak keluar dari apa yang mereka amalkan, apa yang mereka lakukan dalam perkara agama mereka. Lah, mereka tidak seperti itu. Haulai yasbirun, ya, mereka adalah orang-orang yang bersabar. Walau kanu qalilin, walaupun mereka adalah orang-orang yang sedikit. Walau khalafahumun nas, walaupun manusia menyelisihi mereka, ya. Ini mengingatkan kita kepada ucapan Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, ya, alaika bi turuqil huda, atau alaika bi tariqil huda, wa la tastawhish bi qillatis salikin, wa iyyaka wa turuqid dalalah, wa la taghtar bi kasratil halikin. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan jalan petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan engkau merasa yaitu asing dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut, dengan sedikitnya orang-orang yang bersamamu, jangan merasa asing, ya. Dan hati-hatilah engkau dari jalan-jalan kesesatan, dan jangan sampai kalian tertipu, jangan sampai engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, yang mereka menempuh jalan-jalan kebinasaan yang begitu banyaknya, ya. Maka ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang keadaan, atau ketika mensyarah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mengenai keadaan al-ghuraba, di mana mereka adalah orang-orang yang yuslihuna idza fasada an-nas, berada dalam keadaan baik ketika manusia sudah rusak. Itu kebanyakan manusia sudah rusak, namun mereka, ya, yang orang-orang yang asing ini, orang-orang yang sedikit ini, masih berada dalam keadaan baik, ya. Orang-orang yang soleh. Wala yuslihuna idza fasada an-nas wa la yafsuduna ma'an-nas. Mereka berada dalam keadaan baik ketika manusia sudah rusak, dan mereka tidak rusak bersama dengan manusia, ya. Tetap berada dalam keadaan baik walaupun berada di tengah-tengah manusia yang rusak, tidak terpengaruh dengan mereka, tidak terbawa arus. Qala walakin kaunuhum yuslihuna bainan nas, akan tetapi keadaan mereka tetap baik di tengah-tengah manusia, yaitu di tengah-tengah manusia yang sudah rusak keadaannya, hadza yahtaju ila sabrin wa sabatin wa thiqatin wa ma'rifatin, ya. Ini membutuhkan kesabaran, ya. Tidak mungkin mereka tetap berada dalam keadaan baik di tengah-tengah manusia yang rusak, ya, kecuali dengan beberapa perkara. Beliau menyebutkan ini membutuhkan yang pertama kesabaran, wasabat dan kekokohan, wasiqah, ya, dan juga keteguhan, wa ma'rifah, dan juga membutuhkan ma'rifah, butuh ilmu, ya. Seorang butuh ilmu untuk bisa bersabar di tengah-tengah keadaan manusia yang sudah rusak, ya. Dimana seorang ketika memiliki ilmu, dia tahu balasan apa yang akan didapatkannya di akhirat kelak ketika dia bersama dengan orang-orang al-ghuraba, dia akan mendapatkan tauba, ya. Yang tauba itu tadi kita sebutkan bisa jadi pohon di surga, bisa jadi surga itu sendiri, bisa jadi itu adalah, ya, merupakan kata yang baik yang merupakan ujian bagi orang-orang yang sifatnya seperti ini, sinetron asing di tengah-tengah manusia. Dengan adanya pengetahuan yang seperti ini, demikian pula pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, dia akan sabar, dia juga akan kokoh dan teguh ya, dengan pendiriannya untuk tetap mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kebanyakan manusia telah meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu menuju kebid'ahan ataupun pula menuju kemaksiatan, dosa-dosa besar ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian apakah ada gangguan sudah? Baik, lanjutkan. Al-Mustafahid sifat yang ketiga, yuslihuna ma afsadan nas, atau yuslihuna ma afsadan nas, mereka memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh manusia. Wala ya'ni yakununa salihina fi anfusihim, itu badan mereka adalah orang-orang yang soleh pada diri-diri mereka sendiri. Ini yang pertama, sifat yang disebutkan sebelumnya. Qala wa yuslihuna ma afsada an-nas bid'awat ila Allah, dan juga mereka memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dengan berusaha menjalankan dakwah ila Allah, berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka soleh dan muslih. Mereka soleh dalam diri mereka sendiri dan muslih memperbaiki ya orang-orang yang di sekitar mereka itu dengan berdakwah. Qala wal amru bil ma'ruf, atau wal amri bil ma'ruf, dan juga memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wan nahyi anil munkar, melarang dari perkara yang munkar, wa ta'limil khair, dan mengajarkan kebaikan. Yuslihuna ma bistita'atihim wa la yaskutun, mereka berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan kemampuan mereka, mereka tidak tinggal diam. Ya, ini sifat yang ketiga, walaupun juga hadis yang menyebutkan lafaz ini juga sebenarnya tidak sahih, namun tentu saja sifat yang seperti ini, sifat yang baik dan juga sifat yang terpuji, kita tidak memungkiri bahwasanya sifat ini adalah sifat yang memiliki keutamaan dan juga memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk memperbaiki keadaan manusia yang sudah jelek, sudah rusak, ya, dan yang meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa rawahu Ahmad bin Tariq Sa'd bin Abi Waqqas, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalannya Sa'd bin Abi Waqqas, wa fihi, dan di dalam riwayat ini ada lafaz tatuba yawma idzin lil ghuraba idza fasada an-nas, maka tuba pada hari tersebut bagi orang-orang yang asing ketika manusia telah rusak. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, riwayat ini ai idza fasada an-nas la yathbutu 'ala al-haqq illa man kana 'indahu imanun wa yaqinun wa quwwatun, yaitu apabila manusia sudah rusak, tidak akan teguh di atas kebenaran kecuali orang-orang yang memiliki keimanan dan keyakinan serta kekuatan. Ini harus memiliki iman yang kuat, yakin menjadi Allah Subhanahu wa taala, kuat dan sabar di atas gangguannya, kenapa untuk berbagai dengan sunnah. Mereka lah yang orang-orang yang betul-betul akan teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, teguh bersama para ulama, orang-orang yang asing. Wa illa fa innahu yajrifu ma'an nas, kalau tidak begitu keadaannya, maka tentu saja dia akan terseret bersama manusia. Fadha'iful iman, maka orang yang imannya lemah, au muzahdi'ul iman, atau orang yang imannya itu goyah, atau qalilul fiqhi, atau orang yang pemahamannya mengenai agama itu sedikit, wal ilmi, dan ilmunya juga sedikit, tidak faham mengenai agama kecuali sedikit, tidak memiliki ilmu syariat kecuali sedikit, ya, bagaimana keadaannya? Yanjarifu ma'annas, maka dia akan terseret bersama manusia, terbawa dengan keadaan mereka, ya. Kenapa? Karena bisa jadi tahu ini salah yang dikerjakan oleh manusia, namun imannya lemah. Akhirnya sudahlah, ikut manusia saja. Kalau saya bertentangan dengan manusia, saya akan diganggu, ya, saya akan terasing. Saya tidak bisa, yaitu bergaul dengan enak dengan bersama manusia, bisa bergaul dengan mereka. Ini tidak bisa itu, ya. Akhirnya jadi orang yang terasing, karena keimanannya lemah. Dengan ada gangguan-gangguan tersebut, ya sudah, akhirnya terseret bersama manusia. Walaupun dia memiliki ilmu bahwasanya apa yang dikerjakan oleh manusia, diamalkan oleh manusia adalah salah, ya. Atau dia tidak memiliki ilmu mengenai perkara tersebut, ya, tidak tahu bahwasanya apa yang dikerjakan oleh manusia adalah batil. Ini juga sama, dia akan terseret, ya, bersama manusia, ya, akan sama keadaannya, akan yaitu terjatuh kepada kebatilan-kebatilan yang dikerjakan oleh manusia. Nah, qala Walid Tirmidzi, disebutkan pula di sini penukilan dari Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala oleh Syekh Shalal Fauzan Walid Tirmidzi, dan dari dan pada riwayat Tirmidzi bin hadis Katsir bin Abdullah an abihi an jaddi, dari hadis Katsir bin Abdullah dari bapaknya dan dari kakeknya, itu meriwayatkan dari kakeknya. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. Maka tuba bagi para orang-orang yang asing yang mereka memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia dari sunnahku. Ya, ini riwayat yang dhaif tadi, riwayat yang kelima. Nah, namun akan dibawakan ayat yang semakna dengan ini yang menunjukkan keutamaan orang yang seperti ini keadaannya. Yuslihuna ma afsada an-nas. Mereka memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah jalla wa ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu tidak akan membinasakan kampung-kampung dengan kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka selama penduduknya adalah orang-orang yang muslihun. Itu orang-orang yang mengadakan islah, memperbaiki, ya, keadaan, ya, bukan orang-orang yang cuek, tidak peduli dengan kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Selama ada orang-orang yang muslihun berusaha untuk memperbaiki manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya kepada penduduk negeri tersebut. Qala lam yaqul salihun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan salihun, orang-orang yang saleh. Bal qala muslihun, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka adalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Wa yanshuruna al-khair, dan menebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Amma idza kanu salihin, adapun apabila mereka adalah orang-orang yang saleh. Fi anfusihim, pada diri-diri mereka sendiri. Wa sakitin, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang diam, tidak mengingkari keadaan manusia, ya, mereka mau jelek mau baik dia tidak peduli, ya, dia tidak berusaha untuk merubah keadaan manusia, ya. Qala fa innahum yahlakuna ma'al halikin, maka mereka, orang yang seperti ini keadaannya soleh tapi tidak mau mengingkari keadaan manusia, tidak mau berdakwah merubah atau berusaha untuk mengubah keadaan manusia. Fa innahum yahlakuna ma'al halikin, maka mereka akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa, ya, apabila terjadi musibah, ya, turun azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang soleh seperti ini akan tertimpa musibah juga, akan terkena azab juga dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'amuhumul 'uqubah fid dunya. Maka orang yang seperti ini keadaannya soleh tapi tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada, akan ditimpa oleh hukuman pula di dunia, ikut terkena hukuman di dunia, ya, ikut terkena azab, ikut terkena musibah, ya, ikut terdampak dengan hukuman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi orang-orang yang mengerjakan kemungkaran. Lakin yaumul qiyamah yab'atsuhumullahu 'ala niyyatihim. Akan tetapi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka sesuai dengan niat-niat mereka. Dan yang niatnya memang ingin melakukan kemungkaran, melakukan kejelekan, ya sudah dibangkitkan, ya, dalam keadaan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuadannya. Ya, ada pun orang-orang yang soleh tadi yang tidak meniatkan perbuatan kemungkaran, justru mereka adalah orang-orang yang banyak mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibangkitkan bersama mereka, ya. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mendapatkan kabar gembira dengan, yaitu amalan-amalan soleh yang telah mereka lakukan selama di dunia. Ini qolibuddin rahimani wa rahimahullah, syarah dari hadis Al-Bukhari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.